warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita shoot di luar biar cari suasana yang beda. Ini saya sudah bawa bekalnya. Kali ini kita bahas tentang resep TBC. Ini bisa juga untuk meningkatkan stamina, terus supplier enzim juga, terus baik untuk tubuh. Sebelum kita ke resepnya, apa sih TBC itu? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa kompleks. Untuk tanda dan gejala tuberkulosis atau TBC adalah batuk berdarah, demam, nyeri di dada, panas dingin, berat badan menurun, berkeringat di malam hari, batuk yang berkepanjangan, tidak nafsu makan, dan cepat lelah. Jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai tanda seperti itu, patut diwaspadai ya. Itu bisa jadi gejala untuk TBC. Bahan-bahannya simpel banget, makanya saya bisa bawa di luar ya. Ini kita pakai kunyit bubuk. Saya pakai yang sasetan biar gampang dibawa kemana-mana. Terus jahe bubuk, jeruk nipis, asam jawa, dan air kurang lebih 300 ml. Nah, airnya udah saya siapkan di dalam botol biar gampang. Ini air matang, suhu ruangan, jadi tidak perlu air panas. Terus bahan-bahannya juga sudah saya siapkan, bahan lainnya. Bisa diaduk pakai sendok atau dikocok aja. Saya kocok aja, saya tutup. Oke, langsung dikocok. Sudah deh, jadi ini sudah langsung bisa kita konsumsi. Enak, seger, karena perpaduan dari jahe, jeruk nipis, kunyit, dan jahe. Untuk treatment TBC-nya nanti akan saya share, saya bacakan. Saya punya banyak catatan untuk waktu pagi, siang, dan malam, karena terus terang agak sedikit lebih harus sesuai jadwal ya. Oke deh teman-teman, semoga resep kali ini bermanfaat. Jangan lupa sebelum minum berdoa, dan semoga yang sakit segera sembuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.